Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo baca doa mohon kemudahan lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, sekarang kita masuk halaman 29. Dari sesi 23. Dah. Kita sudah lihat tadi di antara tanda penjazm satu fi'il. Apa saja? Lam, lama, alam, alamma, lamul amr, lanahiya. Lanahiya tadi artinya apa? La yang menunjukkan larangan. La tajlis, jangan duduk. Nah sekarang la itu perlu dipahami, itu ada dua bentuk. Biar tahu perbedaannya. La ya. Ada lanahiyah. Ada lan. Ada lanahiyah. Ada lanafiyah. Kalau lanahiyah itu artinya jangan. Kalau lan nafiyah artinya tidak. Lihat, di sini dikatakan lan nahiyah mata jisimul mudhari. Fungsinya nanti menjazmkan fi'il mudhari. Mata jisimul mudhari. Lihat di buku, mata jisimul mudhari. Dia menjazmkan contoh. La tal'ib. Jangan engkau main. Lihat di buku itu ada. Sambil terjemahkan. La tal'ab. Jangan engkau main. La tashrabu. Jangan kalian minum. Karena kan asalnya dari tashrobuna, iya kan? Asalnya dari tashrobuna. La tad'u. Ingat ya, ini dari tashrobuna ya. Kemudian nunnya dihapus kan? La tad'u, jangan engkau menyeru. Atau jangan engkau berdoa, lihat. Asalnya kan dari sini. Namun karena jadi jazam, huruf terakhir dihapus. La tashtari, jangan engkau meminjam. Sini ya. Asalnya dari tashtari. Ya-nya di hapus. Artinya sih jangan semuanya ya. La tal'ab, jangan engkau main. La tashrabu, jangan kalian minum. La tad'u, jangan engkau berdoa. La tashari, jangan engkau meminjam. Apalagi tadi? La tash, sudah ya? Empat. Semua artinya jangan. Tujuan dari la nahiyah itu menjazmkan. Sedangkan kalau la nafiyah di sini, lihat. Ma la tajzimu fi'lal mudhari. Ma la tajzimu mudhari'ah. Tidak menjazmkan fi'il mudhari. Artinya cuma tidak saja, bukan jangan, beda. Maka tidak jadi jazm, namun tetap marfu. Lihat. Lihat di sebelah kiri ya. La tal'abu. Kamu tidak main. La tashrabuna. Kalian tidak minum. La tad'u. Kalian tidak berdoa. La tashtari. Kalian tidak meminjam. Jadi apa bedanya la nahiyah sama la nafiyah? La nahiyah itu menjazmkan, kalau la nafiyah tidak menjazmkan. La nahiyah artinya apa? Jangan. Kalau la nafiyah tidak. Lalu berikutnya, kalau la sudah ada dua, sekarang macam-macam huruf lam. Yang tadi saya sebut, ada di lamul amr, ada di lamul juhud, ada di lamul kay, ada di huruf jer. Totalnya ada lima. Anwa'ul lam, macam-macam lam. Macam-macam lam. Yang pertama, lamnya itu sebagai harfu jarrin, sebagai huruf jer. Artinya apa kalau sebagai huruf jer? Artinya apa? Milik. Milik atau pada juga bisa kita artikan. Lillahi, milik Allah. Lissolati, pada sholat. Linnabi, milik Nabi. Atau pada Nabi. Dan kalau yang huruf jar di sini, lamnya itu di kasroh ya. Lamnya di kasroh gini. Yang kedua, lamukai. Apa lamukai artinya? Apa Pak Jailani? Agar atau supaya? Lamnya bagaimana? Kasroh atau fathah? Kasroh. Li akro'a, supaya aku membaca. Li yastariha, supaya dia istirahat. Saya ulang, li akro'a, supaya saya membaca. Li yastariha, supaya dia istirahat. Li tafhama, supaya engkau paham. Lamukai di sini fungsinya apa? Untuk alat penjazm. Penjazm apa penasob? Penasob. Kali ini sebagai huruf jer. Yang ketiga lam apa lagi? Lamul juhud. Lamnya harokatnya apa? Kasro juga ya. Contohnya didahului dengan makana atau lam yakun. Baru ada kalimat, terus ada li. Ada kalimat, terus ada li. Contoh, makuntu li afhama. Aku tidaklah paham. Terus yang keempat, lamul amri. Lam perintah. Lamnya juga di kasrah. Namun fungsinya untuk apa lamul amr? Kalau ini alat penasab. Lamul jud alat penasab nggih. Kalau lamul amr alat pan jazm. Contohnya apa di situ? Li yadkhul. Jadi jazm. Hendaklah dia masuk. Li yakhruj. Hendaklah dia keluar. Liyarji, hendaklah dia kembali. Nah, baru yang terakhir lamut taukid. Kemarin ada nun taukid ya? Apa kemarin taukid artinya? Penguatan makna. Dan la-nya di sini bukan li lagi namun jadi la. Fathah. Contoh ingat ya lamu taukid artinya sungguh tadi penguatan makna artinya sungguh namun tidak menjazmkan tidak menasobkan. Ingat ya, lamu taukid ini tidak menjazmkan tidak menasobkan. Rafa berarti. Maka jadi layar ji'u, dia sungguh kembali. Layazhabu, dia sungguh pergi. Layasmau, dia sungguh mendengar. Selesai pembahasan la dan huruf lam. Ada berapa berarti huruf lam? 5. Ini aja 5 baru kita tahu loh ini. Tadi harus butuh belajar terus. Ya kan? Yang pertama apa? Urjer. Yang kedua? Lamul kay. Yang ketiga? Lamul juhud. Yang keempat? Lamul amar. Yang kelima? Lam taukid. Kalau huruf jer jadi majrur. Kalau lamul kay alat penasob. Kalau lamul juhud alat penasob. Lamul amar alat penjazm. Lamu taukid penguatan makna tidak menasobkan atau tidak menjazmkan. Wallahu a'lam bishawab.